إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Al-Kabair di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah masuk dalam babul fush dan kita telah membaca ayat-ayat yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab ini, sehingga di kesempatan malam hari ini kita membaca penjelasan dari Syekh hafizallahu ta'ala, di mana beliau mengatakan al-fuhsyu min kabairid dunub. Maka al-fuhsh, ucapan ataukah perbuatan yang keji, yang buruk, termasuk di antara dosa-dosa besar. Wal-fuhshu wal-mutanahi fil-qubhi. Dan al-fuhshu itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Sesuatu yang sangat keji. Wal fahsya yal ma'siyatul mutanahiyah fil qubahi. Dan al fahsya itu adalah kemaksiatan yang sangat keji, yang sangat buruk. Maka al fahsy masuk di antara dosa-dosa besar. Fal muslim la yakunu fahishan wala mutafahishan. Maka seorang muslim, dia bukanlah orang yang fahish, orang yang buruk, yang keji ucapannya, perbuatannya. Maka seorang muslim tidak demikian. Wala mutafahishan. Dan juga seorang muslim bukan seorang yang mutafahish, yang berupaya ataukah bersengaja untuk mengucapkan ataukah berbuat ya yang keji ataukah yang buruk. Walakinnahu yatajannabul fuhsyu au fuhsya fil qaul wal amal. Akan tapi seorang muslim itu adalah seseorang yang menjauhi naam perbuatan yang keji, ucapan dan perbuatan yang keji. Seorang muslim menjauhinya. Wala yushi'ul fahisata bainan nas. Dan seorang muslim bukan pula orang yang suka menyebarkan perkara yang keji, yang buruk di tengah-tengah manusia. Naam. Ya, karena seorang muslim ya adalah orang yang berupaya untuk menjaga kehormatan saudaranya sebagaimana dia menjaga ya darah dan harta benda saudaranya. Naam. Seorang muslim yang sempurna imannya adalah orang yang mencintai untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Ia membenci ya sesuatu pada saudaranya sebagaimana ia membenci untuk dirinya sendiri. Nah, ya, yang mana dengan menyebarkan perbuatan fahisyah, perkara-perkara fahisyah di tengah-tengah mereka, ini adalah merupakan bentuk ya bahwasanya dia suka kejelekan pada saudaranya. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap saudaranya. Ya, menyebarkan al-fahisyah adalah merupakan tindakan kelancangan. Ya, yang melanggar terhadap kehormatan-kehormatan saudaranya. Yang mana Allah SWT mengancam kondisi keadaan orang yang suka tersebarnya al-fahisyah di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia. Sebagaimana ayat yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala yang beliau bawakan dalam bab ini. Naam. Ya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Allah ya'lam wa antum la ta'lam. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mencintai yang menyukai tersebarnya al-fahisyah tersebut di kalangan orang-orang beriman, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah zat yang mengetahui sedang kalian tidak mengetahuinya. Nah, ya. Maka ayat ini adalah merupakan ancaman bagi seseorang yang semata-mata dia suka tersebarnya al-fahisyah. Ya, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, sekedar dia suka tersebarnya al-fahisyah tersebut di tengah-tengah manusia. Lalu bagaimana dengan kondisi keadaan orang yang lebih besar daripada itu? Bukan sekedar dia menyukai, tapi betul-betul dia menukilkan, menampakkannya. Nah, ya, yang tentunya ini adalah merupakan rahmat dari Allah SWT untuk hamba-hamba yang beriman. Ya, penjagaan Allah SWT terhadap kehormatan-kehormatan mereka. Sehingga Allah SWT mengancam, ya, siapa saja yang suka tersebarnya al-fahisyah di tengah-tengah kaum muslimin. Naam, ya, sebagaimana Allah SWT menjaga darah-darah mereka, harta benda mereka, Allah SWT merintahkan, naam, agar supaya seorang itu mencintai saudaranya bagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Naam. Ya. Berkata Syekh Hafidhullah Ta'ala, wa syai'ah tatakunu kadziban. Naam. Demikian pula, sesuatu yang menyebar tersebut, terkadang sesuatu yang dusta. Ya. Tidak benar beritanya. Naam. Walladhi asya'aha qala kadiban wa sara minal kadibin. Dan orang yang menyebarkannya, maka berarti dia telah mengucapkan suatu kedustaan. Ya, dan jadilah dia termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dalam hal ini. Ya, nah, seorang Muslim, ya, bukan orang yang juga suka menyuka, tersebar yang perbuatan fahisyah. Ya, di tengah-tengah manusia. Yang terkadang sesuatu yang menyebar tersebut, yang dia dapatkan ada sesuatu yang dusta, sehingga dengannya dia berarti telah mengucapkan suatu kedustaan. Jadilah dia termasuk orang-orang yang berdusta. Walihadza qala ta'ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah, periksalah, ya, dengan teliti agar supaya kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, ya, tanpa mengetahui keadaannya, yang disebabkan karena kejahilan kalian, yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan tersebut. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, kepada hambanya. Adab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan, ya, kepada hambanya. Apa yang semestinya, ya, seorang itu beradab dengannya. Ketika sampai kepada yang suatu berita, suatu khabar, nah, suatu perkara, maka adalah dia meneliti terlebih dahulu, meng-cross-check tentang kebenarannya, tentang berita tersebut, tentang perkara tersebut. Ya, terlebih lagi yang membawa berita itu adalah orang yang fasik. Jangan kemudian, ya, setiap kali berita kemudian dia mengambilnya, kemudian dia menyebarkannya, waliyatubillah. Nah, ini suatu perkara yang sangat besar, ya, pentingnya untuk seorang itu tasabut atau tabayun. Karena dengan tasabut, tabayun, ya, meneliti, mencari tentang kejelasan suatu perkara, suatu berita, akan menjaga kemuliaan seseorang, ya, akan menjaga seseorang tersebut untuk menyebarkan suatu kedustaan. Karena sebagaimana disebutkan, terkadang berita yang sampai kepadanya, perkara yang sampai kepada tersebut sesuatu yang tidak benar. Nah, ya, sehingga ketika dia ikut, ya, menyebarkannya dalam keadaan dia tidak menelitinya terlebih dahulu, mengkrosnya tentang kebenarannya, sehingga dia pun ya ikut serta dalam menyebarkan kedustaan. Nah, dengan tasabut, tabayun, ya, juga akan menjaga seseorang dari ketergelinciran, ya, dari suatu kesalahan, ya, dengannya juga akan menjaga, nah, perpecahan, perselisihan, pertikaian yang terkadang dengan sebab berita tersebut yang disebarkan, nah, yang belum jelas tentang kebenarannya, menimbulkan, ya, tafarruq, tanazzuk, khilaf dalam hal ini. Maka diperintahkan, ya, untuk senantiasa tasabut, tabayun dalam setiap perkara, ya, hingga dalam permasalahan situasi jihad sekalipun Allah memerintahkan, ya, demikian pula, ya, dalam perkara untuk membantah mereka, orang-orang kafir sekalipun, menolak tipu daya makar mereka, ya, menolak dalam rangka untuk menolak, ya, tipu daya makar mereka, itu pun juga dianjurkan untuk peliti. Nah, yang mengkrosek terlebih dahulu. Karena yang demikian tidak diperbolehkan dalam agama kita. Seseorang berbuat kedzaliman pada seorang jiwa yang dia berlepas diri dari tuduhan tersebut. Ya. Nah, meskipun itu dari orang yang dia bukan seorang muslim. Lalu bagaimana kalau sekiranya itu ada berkaitan dengan saudara kita yang seorang muslim? Lalu bagaimana sekiranya itu berkaitan dengan seorang ahlul ilm? Naam. Ya, maka ndaklah terlebih dahulu untuk at-tathabbut at-tabayyun. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim. Ya. Dalam surat An-Nisa yang ke-94. Ya ayyuhalladzina amanu idza dharabtum fi sabilillah fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina tabtaghuna aradul hayati dunya fa indallahi maghanim katsira kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Naam. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian pergi untuk berperang, berjihad di jalan Allah, naam, maka telitilah. Dan jangan kalian mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, kalian mengatakan kepadanya, lasta mu'mina, engkau bukan seorang yang beriman. Naam. Yang kemudian engkau menumpahkan darahnya. Tabtaghun aradul hayata dunya, hayati dunya. Ya. Dengan maksud tujuan engkau mencari harta benda kehidupan dunia. Ya. Fa indallahi maghanim katsira. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada harta yang banyak. Naam, kadzalika kuntum min qablu. Famanallahu alaikum fatabayyan. Begitu juga keadaan kalian dahulu. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kalian. Nah, apa bayangnya, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang mengetahui, Zat yang Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, yang dikatakan oleh Sa'di rahimallahu taala, apabila seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang telah menyiapkan dengan berbagai macam persiapan untuk menyerang mereka, itu diperintahkan untuk tabayyun, tasabbut, meneliti terlebih dahulu terhadap orang yang mengucapkan salam kepadanya dalam keadaan wa kanatil qainah qawiyah fi annahu, ya, naam, innaha innama yusallimu, naam, di mana qarinah yang kuat itu menunjukkan bahwasanya dia mengucapkan salam tersebut dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya, ta'awudan minal qatl wa khaufan ala nafsi, untuk selamat dari pembunuhan. Ya, mengkhawatirkan terhadap jiwanya sehingga dia mengatakan demikian. Qarinah kuatnya demikian. Ya. Apa kata beliau, fa inna dzalika yadullu 'alal amr bitatsabbut. Ya. Bitabayyun wa tatsabbut fi kulli ahwal allati yaqa'u fiha naw ishtibah. Maka ini tentunya menunjukkan tentang perintah supaya betul-betul, ya, meneliti terlebih jauh, mengkrosek tentang kebenaran dalam segala keadaan, dalam setiap perkara yang terjadi kesamaran padanya. Nah, ya, maka hendaklah seorang hamba itu senantiasa meneliti terlebih jauh, sehingga betul-betul jelas perkaranya, sehingga betul-betul jelas petunjuk dan kebenarannya. Nah, ya, barakallahu fiik. Pentingnya untuk, nah, seorang senantiasa, ya, berhati-hati dalam hal ini. Nah, ya, untuk meneliti terlebih dahulu setiap berita, perkara yang datang kepadanya. Nah, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Fa idza balaghaka an ahadin annahu asaa aw amila khati'ah. Naam. Fala tasta'jil. Maka apabila sampai kepadamu tentang seorang bahwasanya dia berbuat kejelekan, apakah melakukan suatu kesalahan, fala tasta'jil, jangan, maka janganlah engkau terburu-buru. Ya. Jangan terburu-buru. Naam. Ya, bisa jadi tadi Naam, berita yang sampai kepadamu sesuatu yang tidak benar. Orang yang menyampaikan kepadamu adalah orang-orang yang mengadakan kedustaan padanya, karena menginginkan timbulnya suatu fitnah misalnya. Naam, hati-hati, hendaklah ya seorang itu tenang, tidak terburu-buru. Naam, ya, mendapatkan ketika setiap kali mendapatkan berita, kemudian langsung dia memegangnya, ya, nah membangun sikap di atasnya. Naam, ya, barakallahu fik, hendaklah dia meneliti terlebih dahulu. Naam, di zaman-zaman yang, ya, fitnah semakin banyak, maka berhati-hati, tidak terburu-buru, tenang, adalah merupakan perkara yang besar, ya, yang semestinya seorang memilikinya. Nah, ya, di zaman-zaman semacam ini, ya, sebagaimana yang kata oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna satakunu hanna, sesungguhnya akan ada, akan terjadi hanna, ya. Nah, perkara-perkara kejelekan, ya, perkara-perkara yang samar, kerusakan. Naam, wa umur mustabiat, dan perkara-perkara yang masih samar. Fa'alaika, itu ada, maka hendaklah engkau tenang, tidak terburu-buru, ya. Naam, tidak terburu-buru, teliti terlebih dahulu, proses tentang kebenarannya. Naam, ya. Fala naam fala antakuna tabian fil khair khairun min antakuna ra'san fi syarr, maka sungguh engkau menjadi seorang pengikut pada kebaikan adalah suatu kebaikan untukmu dibandingkan engkau menjadi seorang ya pimpinan dalam keburukan, ya. Maka di zaman-zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, ya, penting dan seorang pentingnya seorang untuk senantiasa at-ta'ani, ya, ada menujalah, tidak terburu-buru, untuk senantiasa tafakkur, tabayyun, ya. Nah, karena ini perkara yang penting di zaman-zaman yang penuh dengan berbagai macam fitnah, dalam rangka berhati-hati agar supaya seorang tidak menghukumi sesuatu hanya sebatas membangun dari berita yang sampai kepadanya yang belum dia melitinya tentang kebenarannya. Nah, yang bisa jadi suatu kedustaan, suatu kebohongan, suatu kesalahan. Nah, sehingga akhirnya dia pun yang menghukumi sesuatu tersebut hanya sebatas berita yang belum jelas tentang kebenarannya, ya, yang akhirnya dengan sebab itu aku menjadikan dia orang yang menyesal karena menimpakan suatu musibah kejelekan pada suatu kaum, ya. Ternyata berita yang dia dapatkan yang kemudian dia membangun hukum di atasnya itu salah beritanya, tidak benar, ya. Naam, sehingga perlu, ya, untuk tidak terburu-buru, tenang, tatabut, tabayyun dalam permasalahan ini. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Farubbama kana alladhi balaghaka yaftari 'ala al-kadhib, ya. Maka terkadang orang yang menyampaikan kepadamu berita tersebut, si fulan telah berbuat kejelekan, si fulan telah melakukan suatu kesalahan, ternyata dia mengadakan suatu kedustaan karena ingin menimbulkan suatu fitnah, karena ingin berusaha memecah belah. Naam, ya. Fa idza absaitahu faqad absaita al-kadhib, ya. Yang apabila engkau menyebarkannya, ya, maka sungguh berarti engkau telah menyebarkan kedustaan, karena orang yang menyampaikan kepadamu berita itu, si fulan berbuat kejelekan, si fulan itu risalah kesalahan demikian dan demikian, ternyata dusta. Maka berarti engkau ikut serta dalam menyebarkan kedustaan ini. Nah, ya. Walidha ja'a fil hadis, oleh karena ini datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kafa bin mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah seorang itu dianggap berdusta, ya, di mana dia memberitakan setiap perkara yang dia dengar. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan kafa bin mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah seseorang itu berdosa dengan dia memberitakan setiap kali apa yang dia dengar tanpa dia meneliti terlebih dahulu, mengkrosnya tentang kebenarannya. Nah, ya, ini yang semestinya ya ada pada di seorang muslim. Bagaimana menyikapi tentang berita-berita yang menyebar, yang sampai kepadanya. Ya, hendaklah dia berusaha untuk menitinya terlebih dahulu. Ya, tasabut, tazayun. Nah, ya, tidak menyebarkan setiap perkara yang dia dengar, yang belum jelas tentang kebenarannya. Nah, ya, sehingga ia pun akan terjatuh pada perkara ikut serta dalam menyebarkan dustaan ketika ternyata apa yang sampai kepadanya tersebut bukan suatu kebenaran, ya, akan tapi suatu kedustaan. Nah, dan semestinya juga hendaklah seseorang itu mengembalikan perkara tersebut kepada ahli ilmu, ya. Naam. Ketika setiap datang perkara-perkara di masa-masa yang fitnah, penuh dengan fitnah ini. Nah, pada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan, ya, mereka orang-orang yang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, ya, mereka adalah orang-orang yang lurus, ya, akidahnya, keyakinannya. Nah, ya, sampaikan kepada mereka, ceritakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka bagaimana, ya, menyikapi tentang permasalahan-permasalahan ini, berita-berita yang semacam ini. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada mereka ahlan dzikr jika kalian itu tidak mengetahuinya. Nah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, nah, ya, berfirman dalam Al-Qur'an Karim, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adza'u bih walau raddu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbituna, ya, la'alimahu alladziina yastanbituna minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhum lakabatum syaitan illa qalila. Ya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita yang berkaitan tentang keamanan ataukah ketakutan, mereka lalu menyebarkannya, ya, terburu-buru untuk menyebarkannya. Nah, dan sekiranya mereka menyerahkan kepada Rasul, kepada ulil amr, kepada ahlul ilm di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui tentang kebenarannya akan dapat mengetahui dari mereka, ya, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian akan mengikuti jalan syaitan kecuali sebagian kecil di antara kalian. Nah, ya, maka dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al-khawfi adza'u bi. Naam, ini pengingkaran terhadap orang yang bersegera menyebarkan perkara tersebut sebelum memastikannya, ya. Naam, ingkaru 'ala man yubadir ilal umur qabla tahqiqiha. Ya, ini mengingkari terhadap orang-orang yang bersegera dalam menyikapi suatu perkara sebelum memastikannya, ya. Nah, kemudian dia memberitakannya, menyebarkannya, ya, yang terkadang ternyata itu sesuatu yang tidaklah benar, ternyata itu adalah merupakan kedustaan. Maka, ya, perkara-perkara yang masih samar, belum jelas, ya, maka hendaklah kembalikan yang demikian tersebut kepada ahlinya. Nah, as'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Jangan semata-mata dia mendapatkan berita kemudian menerimanya, kemudian mensikapinya, kemudian dia menyebarkannya, menghukuminya. Hati-hati, ya. Nah, maka dengan tabayyun, tasabbut, ya, menyerahkan kepada ahlinya, akan menjaga seorang, kemuliaan seseorang, ya, menjaga seorang dari ketelpinjiran, kekeliruan, menghindarkan dari persisihan, perpecahan, ya, khilaf, tafarruq, tanazzuh. Nah, ya, barakallahu fik. Farubbama kanat hadhi syai'ah, kata beliau, maka terkadang berita yang menyebar ini kama dzakarna kadziban, ya, sebagaimana kami sebutkan, terkadang suatu, ya, berita yang menyebar ini suatu yang dusta, tidaklah benar. Fa idza asya'ta faqad asya'ta al-kadzib, maka apabila engkau menyebarkan, maka sungguh berarti engkau menyebarkan suatu kedustaan. Ya. Wa idza kanat sahihatan, dan sekiranya kalaupun beritanya itu benar, ya, perhatikan. Wa idza kanat sahihatan. Ya. Dan apabila beritanya itu ternyata benar, apa perlu dipahami? Hal muslim laisa ma'suman. Seorang muslim itu bukan orang yang maksum, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Faqad yaqau fil ma'siyati ahyanan. Maka terkadang seorang muslim itu terjatuh kepada kemaksiatan. Ya. Naam. Barakallahu fik. Siapapun dia terjatuh kepada suatu kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in tawwabun. Ya, setiap bani Adam itu khata', banyak melakukan kesalahan. Ya. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, yang melakukan kesalahan itu, mereka orang yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkara yang terpenting di sini bukan seseorang itu tidak melakukan kesalahan dan dosa. Ya. Tapi yang terpenting di sini, ketika seorang itu bersalah, berdosa, melakukan kemaksiatan, dia segera rujuk kembali, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwasanya di antara sifat orang yang bertakwa, bukanlah orang yang bertakwa tersebut tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, nah, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surat Al-Imran, ya, ayat yang ke-135, di antara sifat, dari sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya, dan di antara sifat orang yang beriman tersebut adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perhatikan, ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah, ataukah melakukan perbuatan kedzaliman terhadap diri mereka sendiri, nah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, fastaghfiru lidzunubi, kemudian mereka istighfar, meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka, ya, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan mereka pun kemudian tidaklah terus-menerus terhadap di atas apa yang mereka perbuat dari dosa dan kesalahan tersebut, berhenti darinya sampai ada mereka mengetahuinya. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang yang bertakwa, ya, di antara sifat mereka orang yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka terjatuh kepada perbuatan dosa, kemaksiatan, bahkan perbuatan fahisyah sekalipun. Nah, ya, bukan sifat orang yang bertakwa itu berarti dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ya. Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyatakan demikian, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dosa. Nah, karena yang namanya manusia, siapapun dia, ya, nah, maka dia melakukan terjatuh kepada perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in tawwabun. Ya. Sehingga yang terpenting selama ini bu Naam, ketika seorang tersebut melakukan perbuatan dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat kepada Allah Subhanahu. Pun berita itu benar. Ya. Bahwasanya si fulan telah melakukan kesalahan, si fulan terjatuh kepada suatu kekeliruan, melakukan kejelekan. Naam. Kalaupun benar, perlu diketahui seorang muslim itu bukan orang yang maksum. Ya. Terkadang dia terjatuh kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Fala yang bagi laka anta syi'an tu syi'ah din fahisah. Maka tidak semestinya engkau menyebarkan ya perkara fahisah ini terkait terhadap saudaramu. Naam. Walakin alaika antas turaha. Akan tapi, yang semestinya dilakukan seorang muslim adalah untuk berusaha menutupi cacat aib saudaranya. Naam. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupinya di dunia, demikian dalam kehidupan akhirah terkait aibnya. Ya, walihada alaika imunasahatil a'si bainaka wa bainahu liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dinun nasiha. Oleh karena ini, ya, semestinya yang kau lakukan, ya, menutupi aib saudaramu, ya, memberikan nasihat kepada orang yang berbuat dosa tersebut antara dirimu dengannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Kita mengharapkan kebaikan terhadap saudara kita. Naam. Ya. Barakallahu fik, siapapun dia, ya. Naam. Tidak lepas yang namanya dosa dan kemaksiatan. Ya, sehingga kita menasihatinya. Naam, berusaha untuk menutupi aib saudara yang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Soal mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wa akhiru indah Muhammadin rabbil alamin. Wassallahu wasallam. Wabarakatuh Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.